السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Makasih kepada pengurusi majlis yang saya muliakan Dr. Abdul Razak Mutalib selaku Presiden IQ. Kepada semua ahli-ahli jawatankuasa IQ Pusat dan Cawangan dan ahli jawatankuasa Convention Sunnah kali yang ke-12 2024. Saya ingat kita kena bagi tepukan sikit pada diorang ni. Alhamdulillah, program kita sudah berada di penghujungnya dan saya diminta untuk memberikan sedikit ucapan penangguhan. Kerana saya pun dah hadir, asalnya saya dirangka dan dijangka untuk menjadi ahli panel. Tetapi oleh kerana sedikit kekangan, jadi saya tak dapat nak menjadi ahli panel. Tapi Alhamdulillah, saya melihat, saya mengikuti program ini daripada awal sehingga ke hujung ini. Saya merasakan kesemua panel-panel telah memberikan pengisian yang baik. Sehingga tak boleh nak quote Al-Quran dan hadis, depa quote daripada Old Testament. Begitu dahsyatnya. Saya ingat begitu dahsyat pendakwah-pendakwah kita dalam nak memberikan panduan sehingga tidak boleh quote daripada Quran, tak boleh petik daripada Quran, tak boleh petik daripada sunnah. Depa petik Old Testament, depa petik daripada New Testament, macam-macam, kan? Jadi saya ingat ini merupakan satu kejayaan. Niat kita baik, kita nak menceritakan tentang bahayanya kultus. Kita nak menceritakan tentang bahayanya kita memuja makhluk. Inilah bahayanya, kan? Sampai manusia tak nampak lagi dah gelinya pada janggut yang direndam. Kan? Saya nak cerita sebenarnya, cerita sikitlah. Ada 4 minit insya-Allah. Mula-mula sebelum meletupnya cerita GISB ni saya nak cerita sikit sebab kebetulan ramai sikit hari ni, kan. Saya dihubungi oleh pemuda Bani Lemsheng. Bukan pemuda Bani Tamim, pemuda Bani Lemsheng. Dia suka makan Lemsheng, Ustaz Rosfan. Staff saya lah, pengarah Pusat Islam. Saya masa tu dekat Putrajaya. Ada event, ada jemputan makan. Jadi saya pun pergilah makan. Dia telefon. Dia kata, "Syekh, entah dekat mana?" Saya pun sebutlah, saya kata, "Dekat Putrajaya ni ada program." Dia kata, "Boleh tak nak jumpa petang ni?" Saya kata, "Tak boleh lah, sibuk, busy." Kan? Busy sikit ni sebab nanti maghrib nak ada, lepas isyak nak ada kuliah isyak pula. Nak kena prepare. Dia kata, "Tolonglah, tolong. Ini penting sangat, penting sangat." Saya kata, "Apa sebab ni?" Dia kata, "Tak boleh cerita sekarang, kena jumpa." Kan? Masa tu dah rasa macam, ish, nyampah lah juga. Dua-dua duduk kat Perlis, tiba-tiba nak pergi jumpa kat Putrajaya. Tak ke macam mengada-ngada, kan? Tapi tak apalah, sebab kita percaya kat dia. Saya kata, "Tak apalah, kalau macam tu datang dekat homestay tempat saya duduk." Dia kata, "Boleh tak bawa, sediakan TV? Sebab kami nak buat, ada tim nak buat presentation." Saya dah panas lah. Kan? Aku dah setuju nak jumpa, kordiman macam-macam pula. Kan? Ini bukan dekat Kuib, ni kat Putrajaya. Bukan saja kita tak ada staff, tauliah pun kita tak ada. Ya kan? Jadi, saya pun telefon Syahir. Syahir dekat mana? Syahir PMT. Dia duduk sini kan? Dia kata dia ada dekat KL lah. Datang, lepas asar datang. Dekat, saya bagi location. Jadi kami pun tunggu. Datanglah Ustaz Rosfan ni bersama dengan dua orang penyelidik yang mengkaji tentang kultus GISB ni. Masa dia datang jumpa kami, dia datang jumpa saya, dia kata, "Saya sebenarnya nak cakap sikit dengan Ustaz, kalau boleh, boleh tak tutup handphone? Lagi menyerap. Aku ni sekarang ada orang nak telefon." Kan? Nak suruh tutup telefon pula dah. Kan? Dia kata, "Tolonglah." Sebenarnya penyelidik tu, tadi saya nampak dia. Jangan nak menyorok. Tadi saya nampak dia balik takut kan. Dia kata, boleh tak tutup telefon? Saya kata, siapa nak tutup telefon ni? Tutuplah, tutup. Nanti kami cerita. Jadi, saya pun tutup. Sebab saya kenal lah penyelidik tu. Sebelum ni pun saya dah kenal dia. Cuma taklah selalu berhubung. Jadi, dia pun, saya dah tutup telefon, dia pun bentang. Bukan kata cerita janggut, gigi pun ada. Gigi pun ada, betul? Ha, kita ada gambar. Darah bekam pun ada. Darah bekam tu dicelup dengan kain. Kemudian kain tu dicelup dalam air. Dicelup. Bukan kata darah hanya luntur dalam air. Dengan warna-warna tuala pun hilang. Jadi diorang pun bentang. Jadi lepas bentang tu, dia tanya saya, penyelidik tu. Okay doktor, what do you say? What do you want to say? Apa yang awak nak cakap? Saya macam, tak tahu benda ni masih berlaku dekat Malaysia. Saya pula nak tanya penyelidik, yang bentang kat saya ni nak buat apa? Jadi, dia kata, sebenarnya kami bentang dekat Rora ni sebab kami nak jadikan Rora ni sebagai batu loncatan untuk pergi ke mazar. Sebab kami tak nampak jalan dah ni. Kami tak nampak jalan dah. Kami nampak yang boleh bantu kami di kalangan makhluk yang hidup ni, kami tak minta orang mati lagi. Yang kami boleh tolong di kalangan orang hidup ni, bolehlah. Dan kami tak ada ruang nak pergi ke Dr. Mazhar. Kami nampak Rora je lah ni, yang boleh tolong. Sebab kami dah pergi negeri sekian, kami dah pergi negeri ni. Ada satu negeri kami pergi, kami bentang. Ahli-ahli fatwa tengok, tercengang semua. Tiba-tiba ada satu orang ahli fatwa bertanya soalan. Yang tentang Wahabi tak ada. Saya bukan mengajar, saya cerita je. Ini pengalaman. Ini berlaku pada pertengahan tahun lepas, sebelum kami pergi haji. Jadi saya kata dekat penyelidik ni, saya kata, saya boleh bantu untuk cakap dekat Dr. Mazhar, tapi saya tak jamin Dr. Mazhar akan setuju. Kerana saya kenal Dr. Mazhar. Saya kerja lama dengan Dr. Mazhar ni. Susah kita nak pengaruhi Dr. Mazhar ni melainkan dengan bukti dan evidence yang kukuh. Walaupun dia kawan kita, kita tahu. Tapi, ni kawan kata bodek bos pula. Kan? Walaupun Dr. Mazhar bos saya lah sekarang kan. Tapi saya nak cakap ni, maksudnya bukan bodek ni. Benda-benda betul. Susah kalau benda tu tak ada bukti. Kalau setakat bentang macam ni, susah. Sebab apa? Kita nak taksi. Bukan hanya sekadar laporan-laporan macam ni. Laporan macam ni mungkin orang akan bertikai. Itu dia kata, okey tak apa, cakap dulu. Jadi bila pergi haji tu, saya cakap dengan Dr. Mazhar. Kami duduk sekali satu bilik kan. Saya cakap, Datuk, ada orang nak bentang. Dia nak bentang pasal GISB. Jadi Dr. Mazhar pun, nak bentang nak apa-apa? Kan? Biasa rakyat dia kan? Sepiji kan? Nak bentang nak apa-apa? Dia nak bentang tu, ada macam-macam juga isu ni. Bukan isu sesat ni, isu zalim, isu pecahkan keluarga dan sebagainya. Tak boleh ada kah? Ada tu, dekat Kuala Perlis. Banyak kedai dia pun. Dia pun kata, boleh. Cakap dengan Khidir. Cakap dengan Ustaz Khidir. Ustaz Khidir tu kira urus dia untuk fatwa. Jadi, saya pun cakap dengan Ustaz Khidir. Alhamdulillah, dia orang dapat bentang dan dia orang buat saksi. Ada saksi. Jadi, masa pembentangan tu berlaku, bila pembentangan tu berlaku, ahli-ahli fatwa ni, semua dengar tu tercengang. Tapi masa tu, saya maintain lah. Sebab saya dah tahulah. Kita pun tengok muka seorang-seorang. Ha, baru kau tahu, aku tahu lama dah. Ha. Tapi yang menjadikan saya gusar adalah pada waktu mesyuarat itu berlaku, Dr. Mazhar main handphone. Oh, saya kata, saya tengok dekat penyelidik dua orang, saya kata, alamak, Datuk main handphone lah. Dia tekan apa benda tadi tekan kan, saya pun tak tahu. Dr. Mazhar tanya satu soalan. Ni semua dah besar-besar ni. Yang duduk dalam asrama ni dah tua-tua. Lawan aja lah, kalau kena pukul pun lebam sikit-sikit aja. Saya riwayat dengan makna. Ha, bukanlah dengan verbatim. Saya pandai King LOD. Buam aja. Banyak kem agama. Tahun depan saya ada 10 kem agama. Saya tahulah bahasa-bahasa orang undang ni kan. Jadi, Dr. Mazhar tanya satu soalan. Ni semua dah besar-besar sebab ditunjuk video. Orang nak lari daripada asrama dipukul. Dia ada gerakan dia. Dia ada gangster dia. Itu yang kami dimaklumkan lah. Kan? Siapa nak keluar memang akan dikejar. Betul eh? Dia kata ini semua dah besar-besar ni. Takkan takut lagi. Lari je lah. Kan? Kami jawab. Kan? Kita tanya tu. Sama macam tadi. Puan Dalila dengan Afdaluddin jawab. Orang yang duduk dalam sistem yang tidak ada duit, yang tidak ada pelajaran, yang tidak ada keluarga, dia keluar dia nak gimana? Satu tempat yang asing, bila keluar tu, aku tak tahu siapa. Aku tak kenal siapa. Aku nak gimana? Akhirnya dia akan kembali balik. Okay. Sebab Datuk tanya tu sebenarnya, sebab dia yang nak keluarkan fatwa. Sebab bila orang tanya dia, dia boleh jawab lah. Sebab apa-apa yang berlaku dekat Perlis tu, orang akan cari dua. Tak cari Rora, orang cari Mazhar. Air tak ada dekat Perlis. Rora buat apa? Dia tak tahu bil air kita pun kadang-kadang tertunggak juga. Maka, berlaku, orang kata apa? Dah bentang-bentang tu, tak ada keputusan. Okey. Esok kita sambung. Kan? Meeting fatwa biasa lebih daripada sehari lah. Sambung. Esok pagi-pagi sampai, mesyuarat, penyelidik telah berjumpa dengan beberapa orang. Ada orang media, ada sebahagian daripada pengkaji penyelidik yang lain, yang Perlis punya. Dia tengok, oh, rupanya saya terbayang lah, rupanya dia main handphone tu, dia bukan main handphone, tak fokus. Dia dengar tu, dia dah tahu nak susun apa dah. Dia mesej orang ni, dia mesej orang ni, dia mesej orang ni. So esok pagi tu dah berlaku dah. Dah bergerak dah ni. Tiba-tiba malam tu, kan, malam tu, Dr. Mazhar hentam dalam kuliah maghrib. Tapi tak sebut nama. Hanya bagi tahu satu kumpulan. Dr. Mazhar hentam dalam kuliah maghrib. Kami yang kat bawah ni, kita pun tertanya-tanya. Hah, kita nak buat apa ni? General dah pergi dulu. Dia tak bagi tahu kita nak buat apa. Tapi sebagai tentera-tentera yang baik, yang setia kepada ketuanya, maka kita pun hentam. Kita pun masuk. Akhirnya podcast dibuat dan berlakulah Ops Global. Dan Alhamdulillah, dia bermula daripada satu pertemuan di Putrajaya. Dan akhirnya kita dapatlah menyedarkan manusia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita jangan rasa kita adalah orang yang kecil yang tak mampu nak buat apa-apa. Kadang-kadang kita orang kecil. Tapi sebenarnya dengan satu peluang yang Tuhan bagi, kita bergerak dan kita bertindak, ia memberikan impak yang besar. Sebab tu bila saya duduk dengan Ustaz Rosfan, saya tengok dia tengok saya, rupanya kita yang penyebabnya. Kan? Rupanya kita pemulanya. Tapi ialah sebenarnya impak daripada Perlis lah, bukan kami berdua. Tapi kami berdua menggerakkan supaya benda ni berjalan. Dan akhirnya Alhamdulillah, orang mula buka mata. Kultus dan kultus. Sebab pembongkaran terhadap kultus ini sebenarnya tak menguntungkan kita pun dari sudut keduniaan. Kita tak untung apa pun. Tadi cerita pasal janggut. Celup janggut. Dahlah janggut kena celup. Jual pula tu. Bak kata Kasim Baba, nasib baik kau panas. Kalau kau tak panas, kau pun aku jual. Saya orang yang berjanggut. Saya rasa kalau saya buat kultus, saya kaya dengan janggut-janggut saya ni. RM50 selai. Jadi itu bahaya yang kita kena kembalikan manusia untuk tidak memuja manusia, tetapi memuja Allah Azza wa Jalla dan memuja nas-nas agama. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, manusia apabila dia nak mewujudkan kultus, dia akan pergi kepada satu, satu je. Dia akan pergi kepada memuja, meninggikan darjat dan jangan persoalkan tindakan pimpinan yang dikultuskan. Dan merasakan orang yang mengikut tidak ada apa-apa peranan, melainkan kamu hidup pun dengan bantuan pemimpin-pemimpin yang dikultuskan. Sebab itu dilarang baca, dilarang tanya. Ini semua adalah kultus. Dan bagi mereka yang telah ada dan pengikut lama yang ada di tempat-tempat tertentu, diberikan kepentingan-kepentingan. Ini benda yang ada dalam, kalau kita tengok dalam sejarah manusia. Quraisy janji apa dekat Nabi SAW? Macam-macam dia janji untuk meneruskan ajaran jahiliah dia. Jadi saya gembira kerana program ini akhirnya mendapat sambutan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tengok ramai masih berdiri, masih orang kata apa? Bincang benda berat-berat ni. Tapi masih lagi boleh tunggu dan tunggu, alhamdulillah. Dan saya doakan agar insya-Allah pada masa-masa yang akan datang kita boleh bertemu lagi. Kalau tidak di wilayah persekutuan pun di Negeri Perlis, insya-Allah kita terus, kita berusaha, kita berperanan, jangan rasa tindakan kita tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan apa-apa kesan, insya-Allah. Azman pun dah tengok dah. Terima kasih banyak pada semua. Saya mohon maaf ambil masa. Kita jumpa di lain masa. Tahniah pada semua. Terima kasih pada yang hadir. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.